بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pagi ini sengaja kita mengambil tema keutamaan berbakti pada kedua orang tua, karena kita melihat kondisi anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, betul-betul mereka banyak kita dapati tidak beradab kepada kedua orang tuanya dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, mereka menuntut kebebasan dalam pergaulan. Mereka menuntut berbagai macam bentuk tuntutan yang pada ujungnya terjatuh pada pelanggaran syariat dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain pula, anak-anak kaum muslimin, mereka sudah kurang menganggap bahwa orang tua ini adalah yang melahirkan, yang mendidik dari awal, yang merawat, dan seterusnya. Sehingga tidak jarang dari mereka durhaka pada kedua orang tua. Padahal kalau kita melihat ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, taat dalam perkara yang baik kepada kedua orang tua, itu kewajiban terbesar setelah tauhid. Kewajiban terbesar setelah tauhid. Ketika Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, Allah memutuskan, Allah memerintah, Allah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah perintah pula berbakti kepada kedua orang tua kalian. Perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, itu setelah perintah Allah bertauhid kepada Allah. Sebagaimana dosa uqubul walidain, dosa durhaka pada orang tua, itu dosa setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar durhaka pada kedua orang tua itu adalah dosa setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya masalah besar. Masalah besar. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua itu masalah besar. Keutamaan dan perintahnya dalam syariat. Durhaka pada kedua orang tua itu masalah besar. tentang tercelanya dan dosanya. Namun fakta di lapangan, kenyataan yang terjadi, subhanallah, di sana masih banyak kaum muslimin dan muslimat lalai, abai, bahkan sebagian na'udzubillah min dalik melebihi sikap-sikap yang tidak senonoh kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, di pagi ini semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk membahas sedikit terkait keutamaan dan perintah Allah dan Rasulnya kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya membawa judul yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami mewasiatkan, kami memerintahkan kepada manusia, kata Allah, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini satu ayat dari sekian ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi dalam Adabul Mufradnya, dan hadis ini sahih, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada tiga amalan mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu adalah termasuk amalan yang paling afdol. Sholat yang benar, yang ada padanya syarat-syarat dan rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang paling afdol. Ketika Rasul ditanya juga dalam riwayat lain, ay ala awali waktiha. Ay ala awali waktiha. Maksudnya di awal waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita jelaskan sedikit agar kita mendapatkan faedah. Disebutkan dalam Al-Quran, wailul lil musallin. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yang mana sholatnya mereka itu sahun, lalai dalam menegakkannya. Nah, lalai dalam menegakkan sholat, dan tadi disebutkan bahwa Allah menyatakan wail lil musallin, bukan wail li ghairi musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang tidak sholat. Kalau orang-orang yang tidak sholat sudah tidak dibahas. Ini orang yang sholat yang Allah katakan celaka. Yang sholatnya apa? Sahun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka ini adalah yang suka mengakhirkan waktu sholat. Ini terkena ancaman wail. Wail, lembah di jahanam. Wail, lembah di jahanam. Wail, kebinasaan. Wail, kebinasaan. Celaka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, yang suka mengakhirkan waktunya. Oleh karena itu, kita ada tiga waktu sholat itu. Awal, pertengahan, akhir. Nah, yang paling afdol yang awal. Kecuali Isya, ada pengecualian. Kalau memang bisa akhir dengan berjamaah. Karena ada pengecualian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun waktu-waktu yang lain itu di awal waktu yang paling afdol. Yang kedua, pertengahan. Yang ketiga, akhir. Kalau masalah sahnya, sah di akhir sholat, sah di akhir waktu, sah kalau bicara sah-sahan. Tapi dia terancam jika tidak ada uzur. Jika tidak ada uzur syar'i, na'udzubillah min dzalik. Terancam wail tadi ketika sering mengakhirkan. Bukan sesekali, tapi dia sering. Nah, ini yang perlu kita camkan dalam benak kita. Terkadang kalau orang-orang desa, itu kan biasanya asar yang sering. Terlambat itu karena masih ke sawah, ke kebun. Yang seperti itu tidak bisa dibenarkan. Jam 5 baru pulang. Menjelang maghrib baru pulang. Sholat. Nah, ini perlu diingatkan. Perlu ditambih. Jangan sampai hal itu menjadi kebiasaan. Wal'iyadzubillah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dalam hadis ini, amalan yang paling mulia cintai Allah adalah birrul walidain. Hadza huwa syahid. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, lebih dahulu didahulukan oleh Rasul ketimbang jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah itu pahalanya besar. Namun birrul walidain lebih besar lagi pahalanya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua dalam hadis ini, tentu orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibunya, abi dan umminya. Karena walidain, walidain itu kedua orang tua. Walaupun nanti ada hadis yang lebih ditekankan ibunya, dan itu pun bukan berarti mengabaikan ayahnya, tidak. Di situ menjelaskan tentang keutamaan ibu. Nanti akan kita sampai pada keutamaan ibu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Bagaimana bentuknya berbakti kepada orang tua adalah mentaati perintah-perintahnya yang benar, yang baik, yang tidak melanggar syariat. Nah, mentaati perintah-perintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Apalagi mengamalkan suatu amalan bagi sang anak, berbuat suatu perbuatan, berucap suatu ucapan yang menjadi sejuk dan tentramnya kedua orang tua. Jadi diperintah dalam perkara yang baik, dia nurut, langsung taat, langsung menjalani. Atau berbuat suatu perbuatan atau ucapan yang membuat orang tuanya sejuk, tentram. Apa sih gambarannya, bagaimana gambarannya, bagaimana penjelasannya? Misal, orang tua bilang kepada anaknya, ayo kamu sholat sekarang, sudah mau azan, siap-siap. Wajib dia taat. Wajib dia taat kepada orang tua. Ayo antarkan ibu ke rumah pamanmu. Dia gak ada sakit, tidak ada apa anaknya, wajib untuk diantarkan. Selama itu perbuatan baik, selama itu perbuatan ma'ruf, maka bagi anak punya kewajiban untuk mentaati orang tua. Apa saja perintah orang tua yang bernilai baik, maka kewajiban bagi anak mentaatinya. Yang kedua, perbuatan atau ucapan yang diucapkan atau yang diperbuat oleh anak yang menyebabkan orang tua itu sejuk, tentram. Kalau anak itu usia 12 tahun ke bawah, masih belum dipondokkan, belum dimakhad, atau yang 12 tahun ke atas dimakhad, bukti bahwa anak itu birrul walidain adalah semangat dan rajin thalabul ilm. Ketika anak itu semangat dalam thalabul ilm, semangat dalam ibadah kepada Allah, semangat dalam murojaah, semangat dalam segala yang mengantarkan pada ilmu yang bermanfaat dalam thalabul ilm, sehingga orang tua itu sejuk dan tentram, itu masuk dalam birrul walidain. Nah, Tapi sebaliknya, na'udzubillahi min dalik, ketika anak itu, na'udzubillah, semangatnya tidak ada, murojaahnya tidak pernah, di sekolahan ganggu terus, murojaahnya, belajarnya malas dan suka mengganggu teman-temannya, yang dengan itu membuat orang tuanya sedih dan orang tuanya menangis, itu bagian daripada uququl walidain, bagian daripada durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik, itu dengan perbuatan. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semua harus mendidik anak-anak kita agar berbakti pada kita, sebagaimana kita pun juga demikian berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, apakah orang tua kita ini masih hidup atau meninggal? Masih ada cara dan jalan bagi kita yang punya orang tua meninggal untuk birrul walidain. Masih ada cara bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal. Di antaranya, berbuat baik kepada teman dan sahabat dekatnya yang masih hidup. Itu bagian daripada birrul walidain. Yang sudah meninggal, berbuat baik kepada sahabat abinya dan umminya yang masih hidup. Kalau doa pasti ya, doa jelas, mendoakan jelas. Ini perbuatan kita masih hidup. Barangkali ada teman ayahnya dan ibunya yang sejawat, yang dekat, yang miskin, kasih sedekah, kasih hadiah. Itu bagian dari birrul walidain ketika orang tuanya sudah meninggal. Amalan mulia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam Al-Qur'an di ayat lain Allah sebutkan juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan wabil walidain ihsana, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Nah, dalam ayat ini disebutkan beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, kemudian berbakti pada kedua orang tua. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu wahnan kurhan wa wada'athu kurhan. Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya itu ketika mengandung anak itu dalam kondisi susah, susah payah, sengsara, dan melahirkan pun juga demikian, susah payah. Coba kita renungkan sejenak dengan menggunakan akal sehat kita, dengan menggunakan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Apakah pantas, apakah terpuji, apakah baik, na'udzubillah, ketika kita tahu bahwa ibu kita yang mengandung kita 9 bulan, kemudian melahirkan, kemudian terus merawatnya sampai menyusui usia 2 tahun dan seterusnya itu kita tidak berbakti pada orang tua kita. Kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak menghormati kedua orang tua kita. Maka jawabannya tidak pantas. Tidak baik. Jelek, buruk. Itu akal sehat kita yang menghukumi. Belum syariat. Belum Al-Quran dan sunnahnya. Kalau Al-Quran dan sunnahnya pasti. Pasti suatu kejelekan dan keburukan dan dosa. Kalau ada anak durhaka pada orang tuanya. Ketika melihat ibunya seperti itu. Masalahnya taruhannya kematian. Melahirkan itu kematian. Antara hidup dan mati. Belum lagi ketika lahir. Bagaimana ngerawatnya dia. Malam tidak tidur. Pagi terus seperti itu. Maka namanya durhaka kepada orang tua itu secara akal sehat dan secara syariat itu tercela dan buruk. Sebagaimana birrul walidain, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua itu amalan yang mulia dan berpahala besar. Amalan mulia dan berpahala besar. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, di ayat lain yang sepadan dengan ini Allah sebutkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu naam wahnan ala wahnin. Mirip maknanya bahwa kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tua, kedua orang tuanya, ibunya yang mengandung dalam keadaan susah payah, di atas susah payah. Wahnan ala wahnin. Susah payah, di atas susah payah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini dan hadis ini yang sedang kita bahas ini betul-betul Rasulullah menganggap perkara yang besar masalahnya. Menganggap perkara yang besar sehingga didahulukan birrul walidain dibanding dengan jihad fisabilillah. Cukup sebagai bukti bahwa masalah birrul walidain ini masalah yang besar pahalanya dan kewajibannya, ketika lebih didahulukan oleh Rasul daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu telah ada riwayat yang sahih, ketika seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, meminta kepada Rasul, uridu an uqatila ma'aka ya Rasulullah, ya Rasulullah aku ingin ikut perang dengan kamu. Rasul bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka orang ini menjawab, naam. Qala fa fihima fajahid. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu kamu berjihadlah demi orang tuamu. Kamu berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kamu taati kedua orang tuamu. Kamu hormati kedua orang tuamu. Kamu berbuat baik pada orang tuamu. Itu. Gak usah jihad di sana. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang wadah, jelas, gamblang. Keutamaan birrul walidain. Keutamaan birrul walidain. Terkadang kaum muslimin ya, semoga tidak menimpa diri kita ya. Semoga tidak menimpa diri kita. Terkadang dia punya program, dia tahu ilmunya tentang wajibnya birrul walidain. Nah, sehingga dia berusaha, cuman belum terlaksana dengan baik. Ilmu tahu, keutamaan tahu, perintah tahu, semua tahu dia. Belajar sih masalahnya, jadi tahu. Makanya dia berusaha untuk birrul walidain, qadarullah, entah karena apa, tentunya kesibukan atau apa, sehingga belum maksimal. Meninggal orang tuanya. Itu nyesalnya luar biasa. Nyesalnya luar biasa. Karena dia merasa belum maksimal berbakti pada orang tuanya ketika masih hidup. Nah, untuk menghindari ini, ya sekarang ini waktunya kita. Yang masih hidup orang tua kita, maka jangan disia-siakan waktu itu. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Apapun yang bisa kita mampui dan kita miliki dan kita berikan untuk kebahagiaan dan taat pada orang tua, berikan. Selama tidak maksiat kepada Allah. Ini penting. Selama tidak maksiat kepada Allah. Jangankan harta kita. Kita hanya ini milik orang tua kita. Anta wa maluka li abik, kata Rasul. Kau dan hartamu milik orang tuamu. Ini. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesadaran ini yang harus kita pupuk terus. Dan bukan berarti ketika dia berusaha untuk maksimal, dia sudah benar secara syar'i total. Belum, bukan berarti, belum tentu. Mana sudah maksimal, anak sudah ini. Alhamdulillah, belum tentu pada hakikatnya. Nah, dan kita tidak diperintah untuk seperti itu. Kita diperintah untuk birrul walidain sepanjang hidup orang tua kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita dapati, apa yang kita miliki, suguhkan untuk kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita menginginkan hal itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ta'atu al-walidain wa birruhuma. Naam. Qaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alal jihad fi sabilillah. Taat pada kedua orang tua dan berbuat baik kepada orang tua itu oleh Rasul didahulukan ketimbang jihad fi sabilillah. Kenapa? Li'azami amril birr bil walidaini wa wujubil qiyam bihi ala a'zami wajhin wa ahsani halin fil af'al wal aqwal ibtigha'a mardhatillahil kabiril muta'al. Masyaallah. Naam. Kenapa? Karena betapa besarnya urusan birrul walidain dan wajibnya untuk menegakkan berbakti pada kedua orang tua dengan cara yang terbaik, dengan keadaan ucapan yang terbaik, murni ibtigha'a mardhatillah, murni mengharap ridho Allah. Segala yang dinyatakan baik oleh syariat kita berikan untuk orang tua kita. Ibtigha'a mardhatillah. Jangan karena takut orang tua, jangan karena tidak enak orang tua, tidak. Ittigha'a mardhatillah, dalam rangka mengharap ridho Allah. Karena apa? Kalau dia karena orang tua, tujuannya murni untuk orang tua, agar dipuji orang tua, agar disanjung orang tua, agar dikatakan oleh orang tua meninggal sudah selesai. Selesai. Tidak ada asarnya, tidak ada kebaikannya, tidak ada yang bisa diapain. Tapi kalau ittigha'a mardhatillah, Kenapa kamu berbuat baik pada orang tua kamu? Kenapa kamu taat pada orang tua kamu? Kenapa kamu birrul walidain? Ibtigha'a mardhatillah. Jawabannya, kita ingin ridho dari Allah. Karena Allah perintah, aku tunduk kepada Allah. Itu jawabannya. Yang ini langgeng. Yang karena Allah langgeng. Makanya kita sebagai anak, ketika kita ini mondok atau sekolah atau madrasah, jangan takut orang tua. Kenapa? Le, kamu kok sekolah kok mondok? Dipaksa orang tua, disuruh orang tua. Kamu? Saya juga demikian, terpaksa. Kamu? Kamu, aku juga takut orang tua. Jangan. Jawabannya yang tegas. Kenapa kau mondok? Karena wajib menuntut ilmu syar'i. Aku mengharap pahala dari Allah, ridho dari Allah dengan menuntut ilmu syar'i ini. Begitu menjalani kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita agar menjadi orang yang soleh, solihah, berilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kalau karena orang tua. Ketika orang tuanya tidak ada atau tidak di samping dia, kemungkinan dia menyimpang itu besar. Kemungkinan dia tidak semangat itu besar. Kemungkinan dia nakal, na'udzubillah, besar. Dikarenakan karena orang tua, tidak karena Allah. Nah, makanya apapun yang kita lakukan dalam rangka berbakti pada orang tua, sandarkan ittiwa'a mardhatillah. Sandarkan murni mengharap ridho Allah. Dalam sebuah atsar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ridho Rabbi fi ridhol walid wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walid. Keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asar ini sungguh menjadi cambuk bagi kita dan pelajaran yang berharga bagi kita. Ternyata kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Sebagaimana keriduan Allah ada pada keriduan orang tua. Artinya kalau sampai kita berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua kita murka, na'udzubillah, dia pun akan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana ketika kita berbuat suatu perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh orang tua kita, nah, maka orang tua pun juga akan, Allah pun juga akan meridhoi kita. Ini yang harus kita camkan. Sehingga kita ada rem. Ada rem. Ada pengendali. Ketika mau muncul suatu perbuatan atau ucapan kita yang menjadikan orang tua kita ini sedih, nangis atau susah, kita segera nahan diri. Khawatir dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Seperti yang telah disebutkan tadi di awal, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kakeknya Bahas bin Hakim an abi an jaddih, qultu ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala abaka. Tsummal aqrab fal aqrab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Ditanya lagi, terus siapa lagi yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Tapi siapa Rasul? Ibumu. Ditanya lagi, siapa yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Ya Rasul menjawab, ibumu. Baru yang keempat adalah ayahmu. Kemudian al-aqrab wal-aqrab. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat secara rahim dan nasab. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini menjelaskan kepada kita arahan taujih. Nah, kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat tentunya, agar betul-betul menjadikan perhatian yang besar, agar betul-betul menjadi perhatian yang besar terhadap ibu. Karena memang ibu ini memiliki kekhususan yang tidak ada pada ayah. Dari keutamaan dan mata'ib fil halat muta'addidah. Subhanallah. Naam. Dan ibulah yang merasakan berbagai kesengsaraan dalam banyak keadaan. Saya katakan, ibu inilah yang banyak merasakan kesengsaraan di banyak keadaan dan kondisi. Kita mau bicara apa sekarang? Tentang ibu kita yang disebutkan di ayat tadi, mulai dari hamil itu terus. Nah, mulai dari hamil itu sampai melahirkan. Dan terus terang, dari kalangan ummahat itu, mereka mendapati hamil itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang dari awal sampai akhir itu kesakitan terus. Subhanallah. Ada yang mulai dari 3 bulan sampai 7 bulan gak bisa apa-apa. Ke kamar mandi gak bisa, dia harus ditatah sama suaminya. Ini bukan disengaja, memang keadaannya. Kalau gak ada suaminya, dia merangkak ke kamar mandi. Ada yang mulai awal sampai hamil ke 6. Sakit dan sengsara. Dan berbagai macam bentuk kesengsaraan yang dialami oleh ibu ini, wakit. nampak jelas sampai pada, kalau Syekh bilang di sini, amrod syadidah, sakit yang sangat. Naam. Wa hadza ya'rifuhu an-nisa, kata beliau. Ini semua diketahui oleh para wanita, semua paham akan hal itu. Sudah setelah dia 9 bulan umumnya melahirkan, ada di perut ibunya dengan berbagai macam bentuk, yaitu capek dan sengsaranya, sakit dan terus seperti itu sampai melahirkan, kemudian menyusui. Kemudian menyusui terus itu. Malam tidak tidur, jarang tidur malam, bangun anaknya, disusui dan seterusnya. Terus sampai 2 tahun. Bayangkan berapa lamanya itu kesengsaraan yang dihadapi oleh ibu. Ini, sampai saya menyatakan mu'arrodotun litta'abil kabir wal khotori syadid. Bahasanya kayak gitu. Hatta talida. Sudah namanya perempuan wanita ketika hamil sampai melahirkan itu betul-betul mengalami, yaitu capek dan bahaya yang sangat. Nah, itu satu sisi. Sekarang bicara masalah mulai hamil sampai melahirkan sampai umur 2 tahun. Setelah 2 tahun, apa terus diterbengkalaikan? Enggak, masih tetap dirawat. Kalau boleh ana berbicara, semoga bermanfaat dalam sebuah rumah tangga. Anak yang masih usia 12 tahun ke bawah ada 4. Ada 4 anak yang usia 12 tahun ke bawah. Nah, si ibu ini merawatnya, ya kan? Merawatnya. Terus 5 anaknya 5. Mulai dari habis subuh murojaah anak 5 itu sampai waktu sarapan, baru persiapan untuk ke madrasah sekolah. Selesai zuhur istirahat, mulai habis asar terus sampai jam 9 malam. Itu murojaah anaknya, anak 5 itu. Itu tiap hari. Ibunya tok. Ayahnya enggak ada. Ayahnya urusan lain. Ada kegiatan lain. Ini ibunya. Tiap hari. Tiap hari. Belum lagi ibunya ngajar juga. Belum lagi masak. Belum lagi nyuci baju. Belum lagi nyetrika. Ya. Saya ulang, mulai subuh sampai menjelang sekolah itu murojaah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, terus seperti itu. Hanya istirahat, makan, sarapan. Sekolah berangkat, habis zuhur tidur, asar sampai jam 9 malam. Karena memurojaah anaknya ada yang 10 juz hafalannya, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz. Itu dimurojaah ibunya sendiri. Sampai jam 9 malam. Jam 9:30 tidur anak-anaknya, jam 10 ibunya menyetrika. Sampai jam 12 atau jam 1. Kadang-kadang nyuci bajunya jam 10 malam. Jam 12 selesai. Sudah besoknya baru disetrika jam 10 sampai jam 12. Biasa, jam 12 itu biasa. Yang sering jam 12, setengah 1, jam 1. Itu tiap hari. Nah, dan alhamdulillah ibunya ya biasa. Ayahnya mendukung, suaminya mendukung. Mendukung, mendukung terus. Karena ayahnya ada kesibukan lain. Ngajar juga. Coba antum bayangkan. 5 anak. Mulai tadi subuh sampai jam 9 malam. Enggak ada pembantu, enggak ada. Enggak ada. Anak ingin jelaskan kepada antum tujuannya ini minimal 2 perkara. Pertama, begitu perjuangannya sang ibu yang luar biasa. Dan capeknya kayak apa? Itu tiap hari tahunan, bukan setahun dua tahun, bukan. Sampai anaknya yang umur 12 itu mondok tinggal 4. 4 itu tahunan lagi, bukan setahun dua tahun, sekian tahun lagi. Itu masih kecil. Sama hitungannya, sampai jam 9. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita. Yang kedua, nah barangkali ummahat bisa mengambil ibroh dari kejadian ini. Oh iya ya, anak belum apa-apa ya. Anak belum apa-apa, anak punya anak 2 aja sudah kayak gini. Ya apa kalau 4, ya apa kalau 5. Agar tangguh gitu. Agar tangguh. Kalau dibiasakan itu mudah. Insya Allah mudah, kalau dibiasakan itu mudah. Dalam tanda kutip mudahnya yakni jalan normal. Nah, semua itu penting ibtigha mardhatillah. Kenapa? Karena wanita ini memang dalam hadis disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita jadi pemimpin tidak boleh secara syar'i. Pemimpin negara, pemimpin RT RW tidak boleh. Nah, la yuflihu qaumun, kata Rasulullah, idza wala amru imra'ah. Kaum tidak akan beruntung kalau dipimpin oleh seorang wanita. Tapi giliran di rumah suami, ini di rumah suami, maka wanita oleh Rasul, berarti wahyu dari Allah, diberi kesempatan untuk menjadi ro'iyah, pemimpin. Khusus, ini bab khusus. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Bukan di rumah tangganya loh, bukan. Rumah tangga suami yang mimpin, pasti. Suami. Ini di rumah suaminya. Ya. Antum tak jelaskan biar enak, biar mudah memahaminya. Apa maksudnya hadis itu bahwa istri itu pemimpin di rumah suaminya? Satu, dia berkewajiban untuk menjaga kehormatan suaminya. 2, dia berkewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri. 3, dia berkewajiban untuk mengkondisikan rumahnya. Rumahnya itu dibersihkan apa? Dia. 3, dia berkewajiban untuk menjaga harta suaminya. 4, kemudian berikutnya dia berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Ini maknanya. Maknanya dari apa? dari wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ini kewajiban ini semua kata Rasulullah nanti ada di akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia terhadap suaminya? Bagaimana dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya di rumahnya, menjaga kehormatan dirinya sendiri, mendidik anak-anaknya? Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Wahya mas'ulatun an ra'iyatiha. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini penting bagi kita untuk terus introspeksi. Naam. Introspeksi diri. Bagaimana kita kepada orang tua kita, bagaimana kita kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak rela anak-anak kita durhaka pada kita, maka kita jangan durhaka pada kedua orang tua kita. Kalau kita ridho, senang, tentram, anak-anak kita baik kepada kita, maka kita pun juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai berat sebelah. Kita tuntut anak kita berbuat baik kepada kita, kitanya tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Aib yang demikian. Nah, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Kesolihan. Kesolihan kedua orang tua. Baiknya kedua orang tua itu berpengaruh besar akan baiknya anak-anak. Anak-anaknya. Ya. Kedua orang tua baik, kedua orang tua soleh, itu sangat berpengaruh akan kebaikan dan kesolihan anak-anaknya. Kenapa? Karena kerusakan anak itu mayoritas sebab orang tuanya. Karena kerusakan anak itu mayoritas dengan sebab orang tuanya yang membuat rusak anak-anaknya. Oleh karena itu, sementara kita di satu sisi diwajibkan oleh Allah mendidik anak-anak kita. Di sisi lain, kita juga diwajibkan oleh Allah berbakti kepada orang tua kita. Artinya, ketika kita mendidik anak-anak kita, bukankah kita ini mendidik yang baik untuk anak-anak kita? Iya kan? Kita akan mendidik anak-anak kita agar anak kita jadi baik dengan nasihat, arahan, bimbingan, segala yang baik-baik kita sampaikan, kita nasihatkan untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, kenapa tidak untuk orang tua kita? Kenapa tidak diberikan untuk orang tua kita, perbuatan baik kita kepada orang tua kita, berbakti kita kepada orang tua kita? Apa yang menjadikan berat kita? Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita harus banyak berpikir, banyak merenung. Maksudnya merenung, mengoreksi, sehingga dijadikan pelajaran. Kalau kita ini menginginkan anak-anak kita ini baik ke kita, maka kita pun wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, antum tahu syariat ini adil. Wis pasti adilnya. Al-Quran dan Sunnah itu pasti adilnya, pasti. Karena turun dari Rabbul Alamin. Ketika anak, na'udzubillah, membunuh orang tuanya demi mendapatkan harta waris, justru anak itu tidak mendapatkan harta waris. Maha adilnya Allah. Kalau ada terjadi anak membunuh orang tuanya untuk mendapatkan harta waris, dibunuh duluan orang tuanya, justru secara syar'i anak itu tidak mendapatkan harta waris. Enggak boleh mengambil harta waris. Ketika ngambil dia dosa. Harta miliaran atau triliunan. Atau anak satu-satunya. Dia. Secara syar'i dia tidak boleh mendapatkan harta waris. Karena dia membunuh orang tuanya untuk itu. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua harus menjadikan pelajaran berharga bagi kita. Betapa kedudukan orang tua di mata kita sebagai anak. Kita enggak akan terlahir di dunia tanpa kedua orang tua kita. Mana syukur kita kepada kedua orang tua kita? Mana perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita? 6. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahu ata rajulun faqala, inni khatabtu imra'ah fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu fahirtu alaiha faqataltuha fahalli minat taubah qala ummuka hayyatun qala la qala tub ilallah wa taqarrub ilaihi mastata'ta fadhatu fasa'altu Ibn Abbas radhiyallahu anhu lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidain. Masya Allah. Di masa Ibnu Abbas datang seseorang menyatakan kepada beliau, aku melamar seorang wanita, tapi wanita tersebut tidak mau. Kemudian ada orang lain selain aku melamar wanita tersebut mau. Aku cemburu, aku marah. Nah, kepada wanita tersebut, aku bunuh. Bayangkan, dibunuh wanita itu. Apakah masih ada pintu tobat bagiku? Nah, Ibnu Abbas tanya, apakah ibumu hidup? Tanyanya itu. Padahal pertanyaannya, apakah ada tobat bagiku membunuh wanita itu? Kan secara logika, ya ada, tidak apa-apa, tobat kamu, tobatlah kepada Allah, istighfar, ini, kan gitu. Nah, karena tidak mungkin dibilang tidak ada tobat bagaimana, tidak mungkin. Oh, dia mau tobat, ada. Harus kapok, jera, tidak mau mengulang, istighfar kepada Allah, terus seperti itu. Berbuat baik, ini. Ini pertanyaannya, ya, jawabannya, apakah ibumu hidup? Dijawab, enggak, sudah meninggal. Kalau gitu ya tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan taat dan ibadah kepada Allah semampu kamu. Nah, kemudian aku pergi dan tanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu tadi tanya apakah ibunya dia hidup? Apa alasannya? Wong dia tanya apakah ada tobat bagiku. Kok kamu tanya ibunya hidup? Kata Ibnu Abbas, iya. Karena aku tidak tahu satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada birrul walidain. Karena aku tidak tahu suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini sungguh sangat luar biasa asar dari Ibnu Abbas tersebut yang menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua atas anak-anaknya. Berarti kewajiban anak kepada orang tua. Karena sungguh orang tua inilah penyebab kita terlahir. Dan perlu diketahui bahwa dalam hadis ini pintu tobat bagi orang berbuat dosa terbuka. Pintu tobat bagi pelaku dosa itu terbuka. Naam. Dan yang demikian tentu ada syaratnya. Apa itu? Meninggalkan dosa tersebut. Wal azmu ala adamil aud ilaih, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Wan nadamu ala fi'lih, dan menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Nah, jika demikian maka diterima doanya, tobatnya oleh Allah SWT. Nah, itu satu. Yang kedua, perlu diketahui bahwa perbuatan yang betul-betul mendatangkan kebaikan dan keutamaan dan kemuliaan adalah birrul walidain. Nah, birrul walidain. Ingat, ketika kita birrul walidain, jangan salah niatnya. Jangan salah niatnya. Naam. Kita birrul walidain, ingat, ibtigha'a mardhatillah. Mengharap ridho Allah. Mungkin perlu dijelaskan sedikit, kalau dia ikhlas karena Allah, itu ada yang bisa kita panen nanti di hari kiamat gitu loh. Ada yang bisa kita panen di hari kiamat. Ketika apa? Ketika ikhlas karena Allah. Kan demikian memang diperintah oleh Allah, kan kita tunduk kepada Allah. tunduk kepada Allah, disuruh birrul walidain oleh Allah, diperintah, kita tunduk. Ikhlas karena Allah menjalani birrul walidain tersebut. Pola pikir ini harus ditanamkan. Jangan sampai takut kepada orang tua. Sebagaimana tadi anak katakan bahwa ketika dia disuruh mondok oleh orang tuanya, dia mau karena takut orang tua. Lah, enggak benar. Enggak benar. Karena tunduk kepada Allah. Karena ingin jadi orang yang berilmu, anak yang soleh. Nah, makanya contoh ringan. Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta. Kemudian orang lain banyak nulis di kala itu. Al-Muwatta juga. Sampai muridnya Imam Malik datang. Itu orang-orang pada nulis Al-Muwatta, Muwatta, Muwatta. Apa kata Imam Malik? Makana lillahi batin. Makana lillahi batin. Yang memang karena Allah nulisnya, nah itu akan kekal. Nah sekarang Al-Muwatta siapa yang terkenal? Imam Malik. Contoh seperti itu. Ada yang bisa dipanen nanti di hari kiamat. Pola pikir ini harus kita tanamkan kepada seluruh anak-anak kita dan kita. Makanya nasihat lagi, semoga bermanfaat ya. Ambil pelajaran. Nah, sebuah rumah tangga ketika anaknya di ma'had, anaknya ada di ma'had, ditaruh di ma'had, ma'had Ahlussunnah, tiga yang di ma'had, lima yang di rumah, ya kan? Tiga yang di ma'had, lima yang di rumah. Ketika orang tuanya ini menjenguk anak-anak yang di ma'had, anak yang di rumah dibawa. Berarti delapan. Lima tambah tiga, delapan. Diajaklah ke tempat-tempat yang rindang. Nah, karena diperbolehkan oleh pihak ma'had, dikarenakan itu hari libur, Jumat, makan-makan. Tidak lupa orang tua ini selalu memberikan nasihat kepada anaknya yang delapan tadi, termasuk yang di ma'had tadi. Apa nasihatnya? Intinya hendaklah engkau menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jangan karena abi dan umikmu. Jangan takut abi umikmu. Jangan. Tidak boleh. Aib. Ikhlaskan karena Allah. Kau ingin menjadi anak yang soleh, yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Karena kesolehan kamu itu bermanfaat bagi kamu, dunia akhiratmu. Sekaligus bermanfaat bagi orang tuamu. Ini harus segera sesering dinasihati. Agar apa? Agar kekal. Agar langgeng. Sehingga dia mau futur. Kenapa futur? Tidak ada istilah futur bagi dia. Tidak ada istilah futur. Karena Allah kok dia nutut ilmunya. Bukan karena orang tua. Bukan karena manusia. Tidak, karena Allah. Tidak ada alasan untuk futur. Maaf. Ini penting. Kembalinya kepada kedua orang tua. Kebaikan anak itu, kesolehan itu kembali kepada kedua orang tua. Anak-anak kita ini aset kita termahal. Anak-anak kita ini aset kita termahal. Maka ketika kita ikhlas karena Allah mendidiknya sehingga menjadi anak-anak yang berilmu dan soleh, ya kan? Karena itu aset kita, maka kita pun dapat manfaatnya, gitu loh. Sudah kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa, harapannya dengan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, bisa mendoakan kita ketika kita meninggal, pahala nyampe terus, doa tersebut nyampe terus ke kita. Ini yang kita harapkan gitu. Maka sekarang inilah waktu kita berjuang. Sekarang inilah waktu kita berjuang sekarang. Untuk itu, korbankan semua yang kita miliki demi kebaikan anak-anak kita. Nah, begitu. Agar kita juga, itu kan termasuk alarm bagi kita. Ketika kita menginginkan anak-anak kita baik kepada kita, otomatis kita pun juga demikian, harus baik ke orang tua kita. Alarm bagi kita. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang semena dengan tadi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuka, thumma man? Qala ummuka, thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala abaka. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Ata rajulun Nabiyallah faqala ma ta'muruni? Qala birru ummika. Thumma ada. Faqala birru ummika. Thumma ada. Qala birru ummika. Thumma ada. Ar-rabi'ah. Qala birru abaka. Birru abaka. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini seperti tadi, cuman lafadznya berbeda, maknanya sama persis. Yaitu ketika Rasul ditanya, siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Maka beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru ayahmu. Sama dengan yang kedua tadi, ketika seorang datang kepada Rasulullah tanya, apa yang engkau perintah kepadaku ya Rasulullah? Di pertanyaannya, ma ta'muruni? Ya Rasulullah, apa yang engkau perintah kepadaku? Rasul langsung menjawab, birru ummika. Birru ummika. Kau berbuat baik kepada ibumu. Ngulang lagi. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Birra ummika. Birra ummat. Berbuat baik kepada ibumu. Birra ummaka. Engkau berbuat baik kepada ibumu. Suma ada. Jawabnya Rasul. Birra ummaka. Kau berbuat baik kepada orang tuamu. Baru yang keempat. Birra abaka. Kau berbuat baik kepada ayahmu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua sama dengan tadi, bahwa betapa besar hak ibu. Betapa besar hak ibu dengan penjelasan tadi. Dengan penjelasan tadi. Nah, ini semua hasungan bagi kita untuk kita menyadari, hasungan bagi kita untuk kita betul-betul sangat perhatian kepada kedua orang tua kita. jangan sampai na'udzubillah min dalik, kedua orang tua kita itu sedih, menangis dengan sebab satu, kita durhaka, dua, kita abai, tidak perhatian, tiga, kita bersikap dengan sikap-sikap yang tidak senonoh, yang membuat orang tua kita sedih. Empat, na'udzubillah min dzalik, malah bermusuhan. Ini sampai ke kita, anak dengan orang tua bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita betul-betul hindari, jauhi, tinggalkan perangai-perangai buruk ini kepada orang tua kita. Dan sebaliknya, wajib bagi kita untuk birrul walidain, terutama ibu lagi. Karena memang ayatnya ibu, hadisnya ibu, yang nomor satu ya. Namun Syekh menjelaskan, yang seperti itu bukan berarti ayah ditinggalkan. Lah, ayah juga tidak kalah pentingnya. Kenapa? Dia pemimpin rumah tangga, dia yang mencari nafkah, dia yang terus menghasung istri dan anak-anaknya untuk berbuat baik, dia yang selalu mencontohkan, dia yang selalu seterusnya dan seterusnya. Ini bukan berarti ayat tidak, tetap sama. Wabil walidaini ihsana, soalnya dalam ayat yang lain. Hendaklah berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insya Allah kita cukupkan dulu pada sesi pertama ini. Kita lanjutkan sesi kedua nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.